Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi atana bilwahidiyati bifadli rabbina walhamdulillahi salatu wassalam alaika wal ali ayya khairul anam rabbun karim wa anta dzul kin azim fasfa lana indal karim ya ayyuhal ghausu salamullah alaika rabbini biiznillah wandur ilayya sayyidi binadro musilati lil hadratil aliyah amma ba'du hadratul mukarramun para alim ulama para satid yang saya taati hadirin wal hadirat yang saya muliakan kepada pendengar radio Fafiru Ilallah dimanapun berada yang saya hormati, mari kita bersama-sama memanjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Bi qaulina alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih diberi kesempatan bisa hadir walaupun tadi malam ada acara dan sangat payah, tapi masih tetap kita ngaji rutin ini dalam keadaan sehat wal afiat. Kedua kalinya semoga sanjungan sholawat dan salam terlimpah ruahkan keharibaan junjungan kita, pemimpin kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan salam ikraman wa ta'ziman wa mahabbatan. Semoga Allah mencurahkan kepada para wali-walinya, para ahbabillah, min awalihim ila akhirihim, khususon hadrati ghusyadaz zaman, wa a'wanihi wa sa'iri awliya illahi radiyallahu talanhum. Dengan harapan semoga yang saya sebut di atas benar-benar memberikan jangkungan dan doa restunya kepada kita, sehingga kita bisa melaksanakan hidup ini dan melaksanakan tugas hidup ini sesuai dengan tuntunan apa yang dikehendaki oleh Sang Pencipta. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, untuk pengabdian di haribaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebab hadirin yang saya muliakan, mengabdi kepada Allah itu tidak mudah. Ibadah itu hakikatnya tidak mudah. Sebab orang ibadah ini harus kenal dengan yang disembah. Sedangkan kita hanya kenal asmanya. Kita hanya pandai menyebut Allah, Allahu Akbar. Tapi hati kita, madepnya hati, sowannya hati, menghadapnya hati kepada Sang Pencipta, Allah Subhanahu wa taala, ini yang paling sulit. Kalau sembahyang mungkin bisa, tapi madep ini yang tidak bisa. Karena madep ini adalah butuh bimbingan dan butuh guru yang mau atau yang menuntun hati kita supaya bisa menghadap kepadanya. Hadirin yang saya muliakan, hidup ini ada dua, ada kalanya taat dan ada kalanya maksiat. ada dua pilihan. Menawi mboten ibadah ya maksiat. Kalau ndak ingat Allah ya lupa kepada Allah. Hidup ini. Lah maksiat ini ada sumbernya. Oleh karena itu musonef Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari ini di dalam hikmahnya ini mengatakan aslu kulli maksiatin wa ghaflatin wa syahwatin. Jadi dikatakan sumber segala maksiat, sumber lupa kepada Allah, dan sumber untuk nuruti nafsu itu dikatakan arido anin nafs, arido anin nafsi, yaitu apabila kita ini rido terhadap nafsu, tunduk kepada nafsu yang ada di dalam jiwa kita. Bahasa ini singkat, Masirul Khadirin. Singkat sekali. Arti ini, siapa saja yang mengikuti hawa nafsu, tidak pandang bulu, yang ridho dengan nafsunya, dengan ridho kepada nafsu inilah sumber segala maksiat, sumber lupa kepada Allah, sumber manusia tidak mau menjalankan perintah Allah dan tidak mau menjauhi apa yang dilarang Allah. Wa ghaflatin, wa syahwatin, dan sumbernya lupa kepada Allah. Tidak sadar kepada Allah. Sumber mengaku, aku, aku, aku. Dan sumber segala syahwat nafsaniyah, syahwatin nafsu, keinginan nafsu, ini adalah ridho kepada nafsu. Ar-ridho anin nafsi. Kuncinya ya itu, Masirul Hadir. Nah, sedangkan kita ini hidup gak kenal karo nafsu nih. Yang kemarin didawuhkan. Nafsu anania, ini pokok. Jadi nafsu itu ada nafsu bahimia. Ini nafsu yang menjangkit manusia. Nafsu ini identik dengan kaki empat, binatang ternak. Ya dia ya makan, ya minum, tapi persis binatang. Tidak tahu halal atau haram. Makan minumnya, syahwatnya, itu bukan karena pengabdian, tapi karena nafsunya. Itu bahimia. Maka manusia itu kadang-kadang ya memiliki nafsu seperti itu. Dia makan, tapi seperti binatang, tidak tahu halal apa haram itu. Kalau binatang kaki empat tidak punya akal. Ketika makan rumputnya tetangga, dia tidak masa, dia masa bodoh. Dia tidak kenal halal, tidak kenal haram. Ketika dia makan karena lapar. Ketika minum kan haus. Loh, manusia kalau begitu makan, minum, haram tidak dipikir. Ketika makan, ketika minum karena lapar, karena haus. Lupa kalau itu melakukan ibadah. Manusia seperti inilah yang terjangkit nafsu yang disebut bahimia. Walaupun kopiah putih kalau makannya karena lapar, tidak kenal lila, tidak kenal bila. Apalagi makan minumnya tidak tahu halal haram. Sama dengan binatang kaki empat. Cuma bedanya bungkus kita manusia. Tapi jiwanya yang tidak seperti manusia. Itu namanya bahimia. Ada lagi nafsu yang ada dalam jiwa manusia itu. Nafsunya binatang yang buas. Ganas. Itu disebut nafsu sabu'iyah. Itu tadi bahimia. Sekarang sabu'iyah. Nafsu sabu'iyah itu nafsu binatang-binatang yang buas itu, Masirul Khadirin. Jadi kalau kita ini memiliki nafsu yang buas, senengi nyalahkan orang lain, senengnya membunuh orang lain, bukan dibunuh jasadnya, dibunuh perjuangannya, dan lain-lain. Senengi jaluk menang, itu ada dalam diri kita apa tidak? Dia mau menjatuhkan orang lain, memutarbalikkan fakta yang ada sehingga orang lain terjadi jatuh. Itu seperti binatang buas itu. Nah, manusia yang memiliki jiwa seperti itu, jaluk menang, minta kepenak, orang lain biar jatuh, orang lain biar hancur, dia tega, tegoan itu ya. Kita tegoan apa enggak? Orang itu seperti binatang itu. Itulah yang disebut nafsu sabu'iyah. Ini ada dalam diri kita, masyaallah hadirin. Nah, kalau kita mati bawa penyakit itu, makan halal haram kita tidak tahu. Minum entah itu halal atau haram, diminum saja. Makannya karena lapar, minumnya karena haus, lupa bahwa itu perintah Allah. Satu sisi kita juga kejam, tega dengan orang lain, minta menang sendiri. Ini kalau nganti mati, Bapak, nganti Israel datang, terus dicabut. Terus kita mati bawa penyakit nafsu bahimia tadi, bawa sabu'iya. Itu Allah mengatakan, ula'ika kal'an'am balhum adol wa'adolus sabila. Orang itu tidak ada bedanya dengan binatang. Besok kalau tangi teko kubur, ketika kita mati dikubur dan besok dibangkitkan oleh Allah dari alam kubur masuk ke alam mahsyar, ula'ika kal'an'am, mereka itu bagaikan binatang. Wujud manusia tapi kepala-kepala binatang, masyiral hadirin. Balhum adol, bahkan lebih rendah dari binatang. Sekarang enggak nampak, tapi lek kelonjenan geraya ya wak kelonjenan ini saja nih ketok. Saya ini pendidik, saya ini pedagang, saya ini ustad. Tengok hatimu, tengok hati kita. Bungkusnya manusia yang terhormat, bungkusnya duduk mujahadah bersama, bungkusnya kita membaca selawat. Tengok hatimu anak-anakku, tengok hati kita ma'asirul hadirin. Bungkusnya memutar tasbih memuji Allah, tapi tengok hati kita, kejamkah kita, buaskah kita, atau kita haram-haram kita makan. Siaplah mati berubah kepala kita menjadi binatang-binatang sesat itu, hadirin. Enggak usah ngenteni di akhirat, lihat sekarang ini. Walaupun tasbih kita putar, tapi kita tidak punya kasih sayang dengan orang lain. Tega dengan orang lain. Tega orang lain mati kelaparan padahal kita punya uang. Siap-siap mati, besok bangkit dari kubur, berganti rupa, kepala kita akan menjadi binatang. Ula'ika kal'an'am balhum adol fa'adolus sabila. Ini nafsu. Ada lagi nafsu yang namanya syaitonia. Ini nafsu yang dimiliki oleh syaitan. Syaitan itu ya selalu ingin gelinjirkan orang lain, sudah ingin merugikan orang lain. Setan itu seneng kalau orang lain itu celaka, mesti seneng setan itu. Lah setan ini apabila ada orang selamat itu gak suka, inginnya orang itu harus celaka, orang itu harus jatuh. Itu nafsu syaitan. Nah kalau kita ini sukanya orang lain celaka, sukanya orang lain biar hancur, terus diri kita punya hasut, biar orang itu jatuh. Punya dengki atau iri hati. Luar biasa. Satu ujung jarum penyakit hasut, produk syaitan. Ya'kulanil hasanat, kama ta'kulun narul khatob. itu memakan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Bagikan api yang membakar kayu-kayu kering. Itu punya hasud satu ujung jarum. Sebab orang hasud itu inginnya orang lain jatuh. Jenengan iya wanda itu. Dan setan, setan nafsu setan, ini nafsu senengane delok salai wong. Kita gimana kadirin lah kadirin. Hentikan itu lo ya. Hentikan. Kalau kita melihat orang lain diambil sisi negatifnya, delok wong liya didelok eleke, biar dia jatuh. Anda tidak tahu. Kita tidak tahu. Kita diikat oleh syaitan. Menjadi temannya syaitan. Walaupun kita mengatakan benci kepada syaitan. Dengan membaca ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tapi di dalamnya kita bergandengan tangan dengan syaitan. Sehingga kita memiliki nafsu syaitonia. Mari kita lihat itu di hati kita. Ketika kita dimusuhi orang, dikontrasi orang, terus membalas, muka kon jatuh. Itu setengah dari nafsu syaitan. Kita tidak tahu. Kalau nafsunya itu nafsu yang baik, kita dikontrasi orang, kita malah diem. Kita cari, mungkin saya yang salah. Atau kita justru terima kasih bahwa ada orang yang begitu itu merupakan alat untuk meningkatkan derajat di sisi Allah. Tapi kita kalau tidak kenal itu, sekali dihujat, dua kali kita membalas. Membalasi mangkel, ingin menjatuhkan. Itu nafsu syaitonia. Nafsunya setan. Jadi ingin itu menggelincirkan manusia, ingin merugikan manusia. Kita seperti itu apa? Bagaimana? Ayo digerayai, digerayai. Mau pulang loh ya, mau mati loh ya. Kita mau mati harus bersih, harus nol dari sifat-sifat itu. Kemudian yang nomor 4, disebut nafsu anania, aku. Dia memiliki sifat aku, yang dipandang dirinya. Ketika dia baik, yang dipandang aku apik. Ketika dia ibadah, yang dipandang itu ibadah saya. Ketika mujahadah, mujahadahku. Ketika dia taat, taatku. Dia memiliki perasaan aku. Tidak dinolno istilahnya, tidak dileburkan. Ingat tuh tadi lo ya. Ada satu aku berarti kita syirik. Ya syirik itu pada Allah, merasa aku. Padahal yang aku mestinya Gusti Allah. Karena Allah sang pencipta, kita punya perasaan aku. Aku sudah baik. Apa engkau Tuhan mengatakan aku sudah baik? Aku sekarang ini sudah bisa mengeterapkan. Apa kamu Tuhan mampu mengeterapkan? Itu loh fadlnya Allah. Bukan milikmu. Ini yang perlu diperhatikan. Nafsu anania ini, waduh luar biasa ini. Ini mewabah ke penjuru makhluk manusia di dunia ini. Kewabeh diserbu. Karena setan seneng. Iblis paling suka kalau manusia ada penyakit anania. Aku lebih baik. Ini kesukaan iblis. Makanan iblis yang paling bergizi menurutnya adalah bila manusia merasa aku. Itu makanan iblis yang sangat bergizi. Maka ada apabila setan iblis bisa menanamkan penyakit aku di hadapan manusia, lemu setan itu. Gemuk sakolo, suweneng itu makanan yang bergizi. Iblis tertawa ketika manusia merasa aku. Karena iblis mengatakan, aku di dalam surga. Merasa aku sekali diusir oleh Allah, wahai manusia. Lah kamu mau ingin masuk surga, hatimu penuh dengan aku. Aku sudah baik. Aku, maka tertolak kamu besok di surga. La yadkhul jannata man kana fi qalbihi misqala dzarratin min kibrin. Ndak bakal masuk surga siapapun orangnya. Duwe rumongso aku walaupun sedaro, sehingga punya perasaan begedi, perasaan sombong, digawa mati karena ada penyakit aku. Jadi iblis itu cukup bahagia bila ada seorang merasa aku. Lebih bahagia lagi bila ada orang alim rumongso aku, iku kancaku, jadi iblis, akan kubuat teman untuk merusak orang lain dengan akunya. Ini Anania. Nah, nafsu Anania hadirin, ini disebut juga nafsu rububiyah. Nafsu ketuhan-tuhanan. Dia memiliki nafsu seperti Tuhan. Kalau Tuhan kuasa, dia merasa aku kuasa. Mulanya Anania ini disebut rububiyah. Allah maha baik. Orang yang kena penyakit rububiyah, aku kili wong api. Walaupun tidak diucapkan, awas. Allah maha kuasa. Kita merasa, aku ya kuoso. Iku lu anak buahku. Iku lu tak perintah nurut aku. Awas itu, hati-hati. Itu nafsu ketuhanan. Kalau sudah merasa ketuhanan, itu ada di dalam jiwa. Keaku-akuannya sudah, ananianya sudah menjadi kerajaan yang bagus, egoistis. Maka orang itu punya sifat sing menonjol. Apa sing menonjol yang menungso kena penyakit aku? Ditenono ya. Dikoreksi diri kita. Kalau itu ada, cepat hilangkan pumpung durung mati. Tertolak masuk surga. Tertolak, ditutup. Yang di surga bisa turun gara-gara satu penyakit. Apalagi kita mau masuk surga. Tidak peduli ibadahnya sundul langit. Kiai Barsiso pun disalib karena merasa penyakit rububiyah. Ciri-cirinya, napa nggih? Jenengan koreksi sama-sama. Kalau ini ada di dalam hati kita, cepet dang mujadalah sing tenanan. Dielmoni nol-nol penyakit itu. Apa itu cirinya? Satu. Ciri-ciri orang kena penyakit rububiyah atau anania itu siji, dia ingin supaya dihormat. Wis, panjenengan punya, saya punya itu apa ndak? Entah itu secara langsung atau tidak secara langsung, inginnya orang lain hormat. Contoh, ketika kita omong-omong dengan orang lain yang dianggap ini tidak berilmu, dia gak bosok kali kulon jenengan. Omongnya kasar, terus jenengan melok kasar. Tujuannya, wongke gak dihormat ambil aku. Tak kasarani. Karena merasa jenengan tidak dihormati. Awas, itu kejangkit penyakit anania. Cuma halus. Ada kepentingan apa jenengan kok ingin dihormati saya ini? Biasanya kan gitu ya. Apalagi ada seorang pengemis ati gak boso. Pengemis ati gak sopan. Lah gak takai iku wong gak kutu gak hormat. Jenengan ingin dihormati loh. Itulah penyakit anania. Coba dikerayai. Walaupun itu sedikit bahaya itu. Ngobong amal sakolontek karena kita merasa dihormati, merasa ingin dihormati seperti ingin jadi Tuhan saja kita. Kita ini manusia apa penuh dosa. Apalagi wiritane fakot dolam tu abadan warob ini. Sungguh kami manusia dolim selalu. Buktikan kalau panjenengan wirit manusia dolim selalu. Artinya harus berpakaian kerendahan, berpakaian ketawaduan. Walaupun orang lain tidak menghormat, kita tidak ingin dihormati. Tapi tetap kita menghormati orang lain. Kuat apa enggak ini? Kalau yang enggak menghormati orang di atas jenengan mungkin kuat. Tapi dari bahasa ini sih enggak menghormati jenengan itu orang minta-minta gimana itu? Ada orang minta kok enggak sopan. Diberi apa enggak itu? Kalau enggak diberi alasannya kudu, jenengan berarti minta dihormati. Awas itu tondo loh ya. Tondo kalau kita ini ada penyakit anania walaupun kadarnya kecil. Masih kecil bahaya. Ibarat ini minuman satu kaleng tapi racunnya satu sendok podo ambil racun satu gelas. Sama-sama mematikan. Harus dibuang itu jauh-jauh. Paham gini? Gini? Coba ini mau pulang kan bersih kok masih ada penyakit itu. Ini saya kadang-kadang. Ada tamu gak boso, saya melok gak boso. Ini menunjukkan apa kamu gak boso orang gak sopan. Oh berarti saya ingin disopani orang. Itu sama saja itu. Tapi halus itu. Makanya kemarin dikatakan nafsu itu halusnya seperti semut kecil itu loh Pak ya. Semut kecil yang ada di batu hitam itu. Walaupun itu dia berarti itu masih orang ketok. Adik semutnya semut ireng bisa. Semut hitam kecil di atas batu hitam merambat. di waktu gelap, tambah ora ketok. Nafsu itu ya begitu itu. Itu salah satu yang kami bongkar rahasia bersama-sama. Ketika kita tidak disopani orang, kita membalas, itu termasuk penyakit anania. Karena panjan gak bales itu krono kepingin dihormati juga. Podo. Coba itu. Nanti kalau ada orang tidak menghormati kita, tetap kita sadar, tenang. Tidak usah tergesa-gesa. Kalau biasa bosok, tetap bosok. Biarin. Begitu pula kita. Kalau kita ini rendah, kalau kita ini ngomong halus pada orang lain, nunjukkan akhlak jenengan bebas penyakit itu. Tapi jenengan masih merasa aku lagi arek enom. Terus gak tak sopani. Ya, manjan berarti podo itu anania itu. Nah, ini adik gue, ya, aku ora bosok. Terus biasa orang lain biar. Podo itu podo si penyakit anania, karena merasa lebih tua, merasa lebih terhormat. Makanya harus terlatih. Beliau itu kekasih Allah yang luar biasa, mualif. Dengan orang bodoh, dengan orang yang kecil, berbahasa. Saking bundi, tes bundi, wilujeng, subhanallah. Itu beliaunya lah, kita gimana? Kadang-kadang kita dibahasani wong malah gak bales. Ini hati-hati juga ya, walaupun itu sifatnya yang kecil, tapi itu setengah dari penyakit anania. Jadi siji, penyakit anania itu contohnya inginnya dihormat itu tadi. Inginnya dihormat, inginnya disanjung. Inginnya diakui. Ya itu dan sebagainya sudah. Itu yang kami sebut, ya, mulai bahimia, koyok kewan, kolowau, sabuia, saitonia, lebih-lebih itu tadi, rububia atau anania. Wini nafsu-nafsu yang paling terkecam. Ingat, nafsu yang paling terkecam. Dan itu sumber segala maksiat. Orang mencuri karena nafsu bahimianya. Kelaparan dituruti, tidak ada akhirnya mencuri. Ya itu nafsu. Jadi kalau ngikuti nafsu, pasti dari sumber masalah. Aslu kulli maksiatin, wa ghoflatin, wa syahawatin. Arhidu anin nafsi. Jadi kalau kita nuruti nafsu, lapar sekarang juga, dituruti, cari makanan tidak ada, dituruti, kemana larinya? Nyolong, itulah bahimia. Sumber maksiat, sumber lupa kepada Allah, dan sumber ngikuti syahwati. Itu termasuk lapar. Apalagi kalau nafsu itu anania, dirinya ingin disanjung, luar biasa. Fitnah berani dilakukan, memutarbalikkan fakta, dia berani melakukan. Kenapa? Karena dia ingin menjatuhkan orang lain. Dan dia ingin dihormati. Ada kepentingan. Ini termasuk nafsu-nafsu yang kejam. Mulanya itu sumber maksiat itu ya hadirin. Jadi itu tadi harus kita hilangkan itu. Jangan sekali-kali bertekuk lutut pada nafsu itu. Ojo nuruti keinginan-keinginan nafsu di atas. Kami sendiri jenengan mungkin banyak. Aduh aku keinginan, aku kepingin orang ampuh. Ojo dituruti. Karena nanti kalau sudah ampuh sombong. Apa yang dituruti? Aku ingin dekat kepada Allah. Aku ingin hatiku menjadi rendah di hadapannya. Kalau itu untuk menuju Allah, silakan lakukan. Tapi tetap harus hati-hati. Sebab ketika ngelakoni nafsu mlebu maneh. Lewis melebu akhirnya punya pendapat, aku saiku siso tawaduk. Sekarang saya sudah bisa merendah kepada, merasa aku bisa. Itu juga nafsu yang terselubung. Hati-hati. Kita di mana ini posisinya, hadirin? Ini harus diperhatikan. Aku sudah bisa merendah. Aku siso nangis itu, so hati-hati bahaya itu. Sing so nangis itu, so aku sopo. Sing kayak hidayah aku lonjalan sakit nangis itu siapa? Jangan diaku. Ketika ada pengakuan, hilangkan, leburkan, nol. Buang jauh-jauh. Karena pandangan kita fokus wonten ngersane Gusti Allah. Hadirin yang saya muliakan. Gimana ya keadaan kita ini? Padahal nanti kalau kita mati pulang itu didawukan man atallaha biqalbin salim. Orang yang bisa sowan kepada Allah dengan hati yang selamat. Artinya selamat dari nafsu-nafsu tadi. Nah sekarang kita gimana? Kan dijajah tuh karena nafsu. Ketika lapar kita ikuti. Ketika minum kita ikuti. Tidak tahu mestinya makannya lapar karena Allah, minumnya bismillahirrahmanirrahim karena Allah, makannya dicari yang halal, minumnya dicari halal. Tapi karena kita ngikuti nafsu, kita tidak tahu, masa bodoh, jatuh kepada maksiat, lupa kepada Allah, dan syahwat. Kita gimana lah, ayo kita lihat. Maka jangan ikuti nafsu. Kecuali kalau nafsu itu menuju Allah mutmainah. Irji'i ila rabbiki. Jadi larinya itu kepada Allah. Aduh, saya ini mau ini. Dilihat. Tujuannya apa? Tujuannya karena Allah. Tujuannya untuk lila-lila. Lakukan. Saya ingin puasa. Lihat. Tanya puasamu untuk apa? Saya ingin meningkatkan mujahadah. Tanya hatimu. Kamu ingin mujahadah supaya apa? Itu loh, orang-orang itu sekarang sukses gara-gara mujahadah. Jangan ikuti. Karena mujahadahnya bukan karena Allah, tapi karena ingin sukses. Itu namanya wong sing gak ngikuti hawa nafsu. Nah, kita itu apa gawoan, heranan kalau ada orang sukses kepingin sukses. Padahal itu skenario. Padahal sukses itu sukses dunia itu. Orang sukses itu adalah orang yang mampu menundukkan hawa nafsu. Ya itu yang sukses. Bukan orang sukses nyambut gaya, akhirnya sugi, mobilnya banyak, uangnya banyak, depositonya banyak. Bukan sukses itu, malah ujian itu. Orang sukses itu orang mampu menundukkan hawa nafsunya. Jangan tertipu. Saya mau mujadah, Pak. Mujadah apa? Mujadah lembaran 7 kali. Ya, tanyakan hatimu. Untuk apa? Kalau untuk yang dituju selain Allah, jangan lakukan dulu. Bersihkan niatmu dulu. Bersihkan nafsu itu. Setelah nafsu itu bersih, lakukan. Ini harus ditahu ya. Karena sifat-sifat nafsu yang baik itu irji'i, selalu kembali kepada Allah. Ila rabbiki, kepada Tuhannya. Jadi harus begitu. Nah, ketika kita sholat malam, tanyakan, mengapa kamu sholat malam? Iya, kalau sholat malam pahalanya besar. Bersihkan dulu nafsu itu dari sifat itu. Iya, saya sholat malam karena Allah. Karena Allah mengendaki aku dibangunkan oleh Allah. Dengan merendah, dengan penuh tawadu, lakukan. Tapi kalau sholat malamnya supaya ampuh, supaya keramat, mundur saja. Karena nafsu ada di dalamnya. Maksudnya mundurku, busuk disik nafsu nih. Baru lakukan sholatnya dengan benar. Bukan mundur gak sholat gitu loh ya. Sholatnya tetap tapi nafsu itu dibersihkan dulu. Hadirin yang saya muliakan, mari kita koreksi sejauh-jauhnya. Kita koreksi ya sedalam-dalamnya. Diri kita itu tadi sudah begitu apa belum? Mujadah kita baik. Konceno, kalau ada rasa bangga, nyuwun ya Allah, ojo ninggalo. Aduh, aku bangga itu gak mujadah. Malah bunuh diri. Mujadah tetap karena itu kuncinya hidayah. Tapi sambil mujadah, ya Allah, saya sudah mujadah, kok merasa senang, kok merasa bangga ini ya Allah. Bersihkan ya Allah. Harus gitu ya. Itu setan memutar balikkan fakta. Kamu ku bangga, ojo mujadah bisa, ojo sholat bisa. Malah bahaya itu. Hadirin, ya menurut pendirian itu, ijma' dari para arifin, jadi para arifin orang-orang yang sadar kepada Allah. Wa arbabil qulub, orang yang hatinya bersih bercahaya. Ini orang yang bebas dari nafsu tadi. Wa arbabil qulub, orang-orang yang hatinya bersih bercahaya. Jadi ana wong iku hatinya bersih. Kalau hati kita ini senantiasa lillah billah, itu bimbingan, ajaran. Ajaran Islam. Ajaran di selawat lagi dia. Lillah billah, itu yang pokok. Rasul bi rasul, pokok. Itu kalau diterapkan nafsu itu akan hancur. Tapi kalau nafsunya dimasukkan lillah billah, jadi fata morgana. Jadi lillah, saya ibadah hanya karena Allah. Nafsu nuntut supaya selamat. Nafsu menuntut supaya kamu keramat. Itu tuntutannya nafsu. Terus diantem karo lillah. Tidak. Ini karena Allah. Kan aku ibadah ini yang menguatkan Allah. Sakolo nafsu ini hancur. Tapi kalau tidak lillah-billah, ya diikuti akhirnya. Bila perlu cari wirid-wirid supaya keramat. Kita kan gitu. kesana kemari golek wirid, ndi sing wirid itu paling ampuh, ndi wirid itu yang membuat saya lebih cepat. Akhirnya timbulnya perasaan itu, lupa kali itu nafsu. Lah orang yang sudah yang hilang nafsunya, maksudnya bisa dibuang, dinolkan, diarahkan. Ini menurut ijma para arifin, kumpulan orang-orang arifin, orang-orang yang demikian itu yaitu disebut wa arbabil qulub, orang-orang yang hatinya bersih. Ini seperti kaca. Ketika dia melihat hatinya, nampak cacatnya. Kita gimana hadirin hadirat? Nah ketika melihat dirinya kan, aku sekarang sudah maju. Itu namanya hati sing budek itu. Kalau saya gambarkan, saya saja ya. Hati yang bening, hati yang percaya itu bagaikan kaca. Ketika dia menghadap ke hatinya, nampak. Oh saya ini sudah bagus, sudah tepat istilahnya syariat. Oh saya cacat. Oh saya masih kurang, itu nampak. Karena hatinya bisa dibuat cermin. Hati ini jadi cermin. Ad-dhuhur yadullu 'alal batin. Hati itu cermin, cerminnya batin. Hati itu batin, cerminnya lahir. Hati lek bersinar ketok. Tapi kalau hati seperti tembok, enggak ada sinarnya, ya ora ketok, masih panjang ngadep nang tembok garu cacate. Tapi kalau menghadap cermin, tahu saya masih kurang. Saya masih cacat. Saya ini manusia mahalul khata wan nisyan. Geni salah, geni lali. Akhirnya timbul rendah. Itu orang yang hatinya bercahaya. Hatinya bersih. Jadi orang yang hatinya bersih itu selalu melihat dirinya. Melihat dirinya itu kurang. Oh iya. Dan dia tahu ketika dia maju, ini bukan milikku. Ini miliknya Allah. Allah yang memberi, akunya mesti tumbang. Jadi orang yang hatinya bersih, bersinar, mesti tidak ada penyakit aku karena tahu. Ketika melihat, oh ini Allah bukan saya. Akhirnya tidak ngaku. Nah, kita sudah bersih daripada itu apa enggak? Ingat loh, kalau ada penyakit aku, mesti dia itu kasut. Mesti dia itu ingin menjatuhkan orang lain, karena tidak mau disaingi. Nah, jenengan punya sifat-sifat itu, ndang mohon pada Allah, dimujadai yang sungguh-sungguh, jendang hilang. Ya, jadi, wa arba bil kulub, yaitu orang-orang yang hatinya bersih. Ini menurut ijma para arifin, itu mengatakan, dan orang-orang ini yang hatinya bersih, bercahaya, yaitu tadi, ya orang yang bersih dari nafsunya itu adalah orang yang bersih, batinnya bersih. Tapi ya alasan itu tadi, kalau hatinya tidak begitu, dia hanya menyerah pada nafsunya, nuruti nafsunya, diikuti terus, mboten diarahkan ke lillah, mboten diarahkan ke billah, otomatis dia mencintai nafsunya. Dia mencintai nafsu itu sendiri. Dan apabila dia itu mencintai nafsunya, otomatis tutupnya adalah negatifnya nafsu. Itu dibuntel karo nafsu. Dia itu selalu negatif. Memandang nafsu, memandang yang bersangkutan dengan nafsu itu baik semua. Masih kasut di ketok yapi. Itu tutupi nafsu. Padahal panjangan benci orang lain. Tapi karena ngikuti nafsu, ketoknya wapik tok. Itu ketoknya wapik tok. Yaitu tadi, orang kalau sudah dikuasai nafsu, mesti kata wapik tok, langkai koyok bener terus. Kita merasa gitu apa enggak itu? Ya maaf, kesimpulannya, orang yang hatinya kotor, dia itu senantiasa ngikuti nafsu nih. Nah, orang yang ngikuti nafsu, langkahnya mesti kata bener. Nampak baik. Dihiasi. Amalnya yang jelek itu, sehingga nampak kebaikan. Sajane elek kakek-kakek, tapi nampak bener. Ketika dia itu mujadah nyimpang, koyoke bener. Tujuannya mboten tepat, nampaknya bener. Dia melakukan ibadah yang tidak karena Allah, merasa sudah baik. Ketika langkahnya menyalahkan orang lain, menyesatkan orang lain, perasaannya iki sing paling bener. Ketika dia itu memutarbalikkan fakta yang ada, perasaannya ini memurnikan, ini yang benar. Itu apabila tutupi nafsu. Pokok merasa benar, dia berarti mencintai nafsunya. Pokok dia merasa aku sing tepat, ini salah, awas. Berarti dia terpengaruh ngikuti hawa nafsunya. Kalau sudah begitu, jangan tanya. Aslu kulli maksiatin wa ghaflatin wa syahwatin, akan menimpa orang itu sumber daripada maksiat, sumber daripada lupa kepada Allah, dan sumber daripada syahwat. Kita tidak sadar karena merasa tutup aku karena nafsu yang kita cinta itu. Terus bundi kula njenengan. Pokoknya njenengan itu rumangsa bener timbang wong liya, berarti itu nafsu. Sing bener, yang bener Gusti Allah, saya ndak mampu. Saya tetap manusia ngene salah ngene dosa. Dia tidak pernah merasa benar walaupun itu bener. Tapi dikembalikan miliknya Allah, bukan milikku. Sudah begitu apa tidak? Masih san gitu loh, hati ini bersih itu. Ya hadirin, ini kalau orang itu ya begitu, ketok api, walaupun buruk ketok api, karena dia cinta, cinta dengan nafsunya. Sehingga walaupun orang itu baik, wong dia api, itu pandang elek, karena sudah gak cocok ambil wong itu. Karena dia cocok ambil karepi nafsunya. Mulanya orang hasud itu tidak pernah baik. Walaupun yang dipandang itu wapi, oh ya apa, tetap dipandang matanya jelek. Padahal Al-Quran menyatakan benar, syariat mengatakan benar, dan orang itu baik. Tapi kalau kita kena penyakit itu, ketok yelek terus. Sinti golek mesti salah, mesti itu. Dan dia mesti sangka jelek tok dengan orang lain. Satu sangka jelek, loro mencari kesalahan orang lain, telu mesti menggunjing rasanya. Mulanya didawukan dalam surat Al-Hujurat ayat 12. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsirum minad dhanni inna ba'dadh-dhanni ismun wala tajassasu wala yaktabatukum ba'do. Sampai Allah mengatakan, wahai orang beriman, nek pancene iman temen, siji dohono, jauhkan kamu dari sifat dhon. Dhon itu nyongko-nyongko. Kan kita saling menyangka orang lain tuh. Jangan, hindari kalau hati kita bersih. Boleh nafsu ini kandel. Kalau kita bersih dari nafsu, gak usah nyongko-nyongko. Percuma, tidak ada artinya. Inna ba'dadhani ismun. Ketika kita nyongko orang lain itu, sebagian dari sangkaan itu dosa. Mulanya jangan nyongko-nyongko uang dia. Ini kok ini, gak usah nyongko sudah. Koreksi, lihat diri kita masing-masing. Orang itu dikendaki Gusti Allah, gak usah disongko-songko. Nomor loro, jangan cari kesalahan orang lain. Wala tajassasu. Nah, kita orang hasud itu mesti sing digoleki salahe. Pasti itu. Digoleki endi karangane, endi omonge, digoleki lemahe, dicari kesalahannya. Karena orang hasud itu senengi menghancurkan orang lain tadi loh. Dia ingin dirinya dihormati, orang lain dijatuhkan. Walaupun seujung jarum awas. Seujung jarum membakar amal kita. Mujadah kita kobong lek sing hasud sampe wong liya. Walaupun orang itu membenci Anda, jangan sampai dibalas. Kembalikan itu dari Tuhan. Mboten kuat Pak Mujadah. Mujadah yang sungguh-sungguh itu ya. Ya harus gitu. Kita ingin baik toh. Ya yuk kita lakukan itu. Jangan kau cari kesalahan orang lain. Ojo. Sing rusalai wong liya ku Gusti Allah dhewe. Kula njenengan golek salahe wong liya, wong ku cobat. Jangan sih golek salah ya, mawon. Jangan. Wala tajassasu. Kalau kulon jenengan mencari salah orang lain, salangkah salah kulon jenengan. Karena menungso ngene salah. Jangan kau cari kesalahan orang lain. Yang nomor tiga, wala yaktabak dukumbak do. Kamu jangan membicarakan di antara kamu dengan yang lain. Ambil sak dulure, ambil sak perjuangannya, ojo ngomong. Lek negatif ojo omong, tapi kadang-kadang saya sendiri ngajak ngomong negatif. Atau saya diam jenengan ngerasani di hadapan saya. Ya apa ini? Coba gak usah ngerasani, cintikan. Kalau ingat ya diingatkan, saling ingat, mengingatkan. Itu dawuh Allah di surat Al-Hujurat. Didawuhkan lagi ini. Wa ainur ridho angkuli aibin kalilah. Kama an ainas sukti tubdil masawi. Ini dawuh. Kalau orang itu senang atau ridho, jadi ada orang senang, wa ainur ridho angkuli aibin. Aib ya, aibin kalilah. Jadi kalau orang itu sudah senang apa saja, atau ridho. Sekalipun yang disenangi atau yang diridho itu salah atau tidak baik, tetap dianggap baik. Kita cinta pada seseorang. Orang itu salah. Kalau sudah jenengan seneng ridho, tetap dianggap api. Ayo, enggak itu. Ya itu sudah. Keburukan-keburukan tertutup oleh rasa ridho. Jadi lek kula jenengan ridho seneng ambek uang, masih wong kuwelek ae ketutupan ambek seneng. Tadi senenge sing dadekno tutup. Padahal hakikate itu jelek. Sebaliknya jika orang itu benci ya, tidak suka, hasud, waduh masya Allah, geding, wong Jawa nyebut geding, atau anti, itu sifat orang hasud, benci, gak seneng, ketok-tok itu blenger gitu, anti, geding, ya maaf hadirin hadirat, sekalipun soal benar atau baik, mbuh iku bener, mbuh salah, apalagi mbuh baik temenan. Orangnya itu baik, tapi harus kadung benci itu gimana ya? Kamaan, ada seperti ya, Ainas Sukti itu bedil Masawi. Jadi kalau wong iku benci, walaupun orang itu baik, ya maaf sendiri, maaf hadirin, walaupun orang itu baik, baik sungguhan, tapi wong wis kadung benci ku ya apa ya dianggap salah itu. Dianggap tidak baik. Mulane wong sing nuruti hawa nafsu itu bahaya banget. Orang kalau sudah kena penyakit hasud, benci, enggak iso waras nek gak mati. Yang dibenci atau yang dia sendiri. Mapi oh ya apa kowe tok welek tok dirasani ngalor ngidul weleke tok. Padahal apik. Tapi kalau seneng, masya Allah, kalau ridho, padahal ngerasani ku elek. Buka aibnya temannya elek, waduh diikuti ya, direken wong suci orang itu. Karena asalku ngeridho nih. Ya hati-hati nih ya. Iki sing apik kata elek bagi orang yang jahat, yang hasud. Apa mana elek temenan, aduh tambah itu. Dibunuh bila perlu namanya. Ngalor ngidul membawa fitnah. Ngalur ngidul ngerasani, stop, wala tajassasu, jangan cari kesalahan. Jangan menggunjing kesalahan orang lain, menggunjing orang lain. Hentikan, sibukkan dirimu untuk mencari hikmah. Jangan kau sibukkan mencari fitnah. Rino wengi mikir-mikir golek fitnah. Rino wengi nulis-nulis untuk mencari fitnah. Eman umur kita, cari hikmah dari setetes, dua tetes keringat. Dari satu napas, dua napas kita cari hikmah. Jangan kau cari fitnah. Wa ainur ridho angkuli aibin kalilah. Jadi lek wong kuwi kadung ridho, masih wonge ku elek, kata api. Kekatan ke? Jadi lek wis elek, kadung benci, masih wonge api, yopo-yopo kata elek. Itu pengaruh nafsu. Maka sumber lek kula njenengan ngikuti nafsu, nuruti nafsu, sumber maksiat, sumber pekoro, sumber lupa kepada Allah, dan sumbernya syahwat karena kita ridho terhadap nafsu kita. Hadirin yang saya muliakan, maka dari itu ingat ya, dalam dawuh Nabi Yusuf, ini dalam surat Yusuf itu dikatakan itu seorang nabi, hadirin. Nabi itu maksum, gitu. Maksum itu terjaga. Lalu nabi Yusuf pun itu matur di dalam Al-Quran surat Yusuf. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsala ammaratum bisu. Jadi Nabi Yusuf sendiri mengatakan, saya tidak memberikan kebebasan kepada nafsuku. Saya tidak memberikan ya kesempatan kepada nafsuku. Aku gak nuruti nafsuku. Saya tidak segan-segan selalu mencurigai kepada nafsuku. Aku tidak membiarkan nafsuku. Sebab nafsu itu selalu mengajak kepada kejelekan, kerugian, dan kenegatifan. Wama ubarri'u nafsi, wama ubarri'u nafsi, innan nafsala ammarotum bisu. Ini nabi ku iso koyo ngono. Lah kula njenengan tersebut malah ngikuti kendhake nafsu. Nafsu gak puas, ingin nunjuk rasa diikuti. Nafsu gak puas karena mendengar dirasani, ingin ngelabrak diikuti. Jangan. Jangan ikuti. Kalau njenengan ikuti njenengan nanti membenci orang lain. Eh benci suatu saat baik tetap ketok eleke, dirubah, dinolno supaya kula panjang kembali murni lagi. Lek murni ketok api nanti. Hadirin yang saya muliakan. Karena kita ini yang kita lihat itu mung jobone, Pak. Kita ini melihat manusia itu jobone. Kita benci kadang-kadang tuh karena lihat waduh wong tuh kok rupanya menjangan. Bahaya. Karena apa yang kita benci belum tentu kalau Allah benci. Karena kita melihat hanya jobone. Kalau Allah tidak sing didelok jerone. Ini dalam sejarah ya. Ada salah satu sahabatnya Rasul itu namanya sahabat Hudzaifah al-Yamani. Sahabat Hudzaifah itu orangnya ganteng. Pakainya bersih, ganteng, putih. Suatu saat dia itu ketemu Bilal. Sedangkan Bilal itu sahabatnya Rasul yang kulitnya hitam. Jadi orang hitam, orang Afrika. Ketika omong-omongan itu timbul emosi akhirnya mengatakan, kamu Bilal orang jelek, wis ireng elek, apa kamu itu? Itu Hudzaifah. Akhirnya hal itu ketemu, terdengar oleh Kanjeng Nabi. Sehingga Rasul memanggil Hudzaifah, ya Hudzaifah, aku dengar kau menghujat Bilal. Kau katakan Bilal hitam jelek. Ingat Hudzaifah, ucapanmu yang demikian itu menggoncangkan ars. Ars goncang seorang Bilal yang dicintai Allah dan Rasulnya. Konyek. Ars goncang Bilal. Hudzaifah. Ketika Bilal kau hujat, kau katakan jelek, hitam, ars goncang. Ingat, kamu beda dengan Allah. Kalau kamu melihat hitam kulitnya Bilal, jelek karena bungkusnya, tapi Allah yang dilihat adalah dalamnya. Innallaha la yanduru ila suwarikum wa ajsamikum walaki yanduru ila kulubikum. Sesungguhnya Allah memandang manusia bukan jasadnya, bukan kulit hitamnya, bukan jeleknya bungkus, bukan itu anaknya siapa, turunannya siapa. Tetapi Allah melihat seseorang ila qulubikum, yang dilihat adalah dalamnya, yang dilihat hatinya, tunduk dengan nafsunya atau tunduk dengan Allah. Akhirnya Hudzaifah merasa bersalah. Dipanggillah Bilal sambil menjerit, Bilal, aku menyesal dengan ucapanku itu. Sekarang datanglah, injak kepalaku Bilal. Injak kepalaku. Aku menyesal, menyesal mengatakan kau seperti itu. Ini sahabat. Tapi kita bagaimana? Di zaman ini tidak hanya menghujat lahirnya. Pekerjaannya dihujat. Amalnya dihujat. Dicari kesalahan-kesalahan kemari. Bagaimana arus tidak akan goncang di zaman seperti ini? Karena manusia sudah melihat orang lain dari segi negatifnya. Sudah negatif thinking semua. Semua sudah suudon. Semua yang dicari kesalahan-kesalahan akan goncang arus ini. Apalagi nanti yang dinyek itu orang-orang dicintai Allah. Bagaimana tanggung jawab kita? Stop untuk mencari kesalahan orang lain. Stop menghujat. Stop zon sangkaan-sangkaan itu. Karena kita harus sibuk untuk melihat dirinya sendiri. Sibuk mencari hikmah yang ada. Jangan disibukkan mencari fitnah. Saudara-saudaraku. Jadi ini tadi sekedar ya. Karena sampai Nabi Yusuf pun mengatakan, wa ma ubarri'u nafsi, Inna nafsal ammaratum bisu. Nabi ini tidak membiarkan nafsunya, tidak membiarkan ridho dengan nafsunya, karena dia mengatakan nafsu itu selalu mengajak jahat, mengajak kejelekan dan kerugian. Ma'asyiral hadirin. Al-Fatihah. Hadirin yang saya muliakan, marilah kita tengok hati kita, karena kita akan kembali kepadanya. Nanti ketun, Pak, Ibu, ketun nanti. Yang kita pandang mujadah kita, yang kita pandang ibadah kita, seperti kita sudah di hadapan Allah, sepertinya kita ada di muka surga. Tapi mari kita tengok, sedikit hati jahat berarti kita ridho dengan nafsu. Sedikit kita memandang orang lain salah, lupa bahwa dirinya sendiri penuh dosa, berarti itu kita ridho dengan nafsu kita. Mari hadirin, mumpung belum kita kecewa di akhirat nanti, karena sudah tidak ada ulangan lagi, tidak ada ujian lagi. Ya ujian inilah di dunia. Kalau salah mari kita perbaiki. Kalau memang tulisan itu sudah banyak yang salah, kita hapus dengan air mata penyesalan. Kita hapus dengan air mata taubat di hadapannya. Marilah. Kita akan pulang satu persatu. Pasti kita akan pulang. Bersihkan dulu. Yaumala yang fa'umalu wala banun illaman atawoha biqol bin salim. Tidak ada manfaat semuanya. Dunia, harta, pangkat, anak-anak kita. Kecuali kalau kita nanti pulang ke haribaan Allah subhanahu wa ta'ala dengan hati yang selamat, biqol bin salim. Hati yang lepas dari pengaruh nafsu. Hati yang tidak ridho dengan nafsunya. Ojo dituruti. Jangan dituruti. Paksa hati harus tunduk kepadanya. Paksa hati harus menangis dosa kita. Paksa nafsu untuk menyesali dosa-dosa kita. Kita tidak bisa nangis karena nafsu kita, kita ridho dengannya. Kita tidak bisa merendah kepada Allah karena nafsu kita yang kita ridho, ridho dengan nafsunya. Dipaksa, ya, dipaksa, mujadah dipaksa. Sambil sepeda, nri mlebu metune napas, dilatih mujadah. Dan dilatih merasa jelek, hadirin. Hadirin, hamba Allah pasti banyak menangis. Karena dia menyadari salah, menyadari dosa, menyadari rendah. Menyadari dia tidak apa-apa, tidak ada apa-apanya. Itu hamba. Kita hamba Allah apa bukan, hadirin-hadirin. Sudahlah, mari kita tunduk. Dilatih untuk menangis. Dilatih untuk merendah. Yang tidak bisa menangis, tidak bisa rendah, sudahlah ikuti. Karena kita terlalu mencintai nafsu kita. Terlalu ridho dengan nafsu kita. Lupa dengan Allah. Sampai perjuangan ibadah pun kita lali kalau dikemuli nafsu. Sehingga nampak seperti kita di muka surga. Sehingga seakan-akan kaki kanan sudah di surga. Tapi jangan berhandai-handai, hadirin-hadirin. Tengok sekali lagi. Hanya manusia yang sempurnalah. Yang mampu, mampu untuk mengalahkan nafsu itu. Marilah. Kita tutup dengan mujadah, kita doakan umat masyarakat, keluarga kita, diri kita. Kita mujadah nanti kita jiwai, ingin injiru hati, tenggelamkan rumongso ino sedalam-dalamnya. Apa kita nunggu nangis di alam kubur, hadirin-hadirin? Di alam kubur semua menangis, tapi tidak ada ampunan. Karena pintu tobat sudah ditutup. Menangis ini mumpung ada kesempatan. Besok, Pak, saya akan menangis. Tidak bisa. Umur kita tidak memiliki. Sedangkan dosa terlalu banyak yang kita lakukan. Padahal air mata itu gunanya untuk menghapus dosa loh, Pak. Air mata itu gunanya untuk menghapus kesalahan kita. Kita ini dosa kita banyak banget. Tapi kok gak bisa menangis? Padahal untuk menghapus. Wis nelongso aja lah. Merasa rendah di hadapannya. Hadirin, hadirat, mari. Mbah Nabi Adam 200 tahun menangis. Hanya kesalahan satu kali. Kita dosa banyak sekali, nyalahkan orang. Maksiat apapun kita lakukan. Kok tidak bisa nangis? Mohon hidayahlah. Mohon hidayah hadirin. Mujadah, mujadah. Mari dengan sungguh-sungguh. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mari hadirin. Ya syafi'al khalqi salatu wassalam. Alaika nurul khalqi hadiyal anam. Wa aslahu wa ruhahu adrikni. Fakot dolam tua batah warobini. Walaisali ya sayyidi siwaka. Fa intaruda kuntu sakson halika. Ya syafi'al khulki sholatu wassalam. Alaika nurul khulki hati al-ana. Wa aslahu waruhahu adrikni. Fakot dolam tua batah warobini. Walaisali ya sayyidi siwaka. Fa intaruda kuntu sakson halika. Ya syafi'al khulki sholatu wassalam. Alaika nurul khulki hati al-anam. Wa aslahu waruhahu adrikni. Faqad dolam tuabata warubini. Walaisali ya sayyidi siwaka. Fa intaruda kuntu sakson halika. Ya Sayyidi Ya Rasulullah. Ya Sayyidi Ya Rasulullah. Ya Sayyidi Ya Rasulullah. Ya Sayyidi Ya Rasulullah. Ya Sayyidi Ya Rasulullah. Ya Sayyidi Ya Rasulullah. Ya Sayyidi Ya Rasulullah. Ya ayyuhal ghawthu salamullah. Alaika rabbini biiznillah. Wandur ila ya sayyidi binadro. Musilati lil hadratil aliyah. Ya ayyuhal ghawthu salamullah. Alaika rabbini biiznillah. Wandur ila ya sayyidi binadro. Musilati lil hadratil aliyah. Ya ayyuhal ghawthu salamullah. Alaika rabbini biiznillah. Wandurillah ya sayyidi binadro. Musilati lil hadratil aliyah. Al-Fatihah. Hadirin yang saya muliakan, ingat, hidup hanya sekali. Sudah banyak kita lakukan dengan penuh dosa. Tinggal sisa-sisa yang sedikit. Masih ada kesempatan. Hentikan hati yang jahat. Karena kita akan kembali kepadanya. Ya mari kita mujadah kita tingkatkan. Ngaji tetap kita lakukan. Ya nanti 2 minggu yang akan datang kita ketemu lagi. Ya saya mohon dengan sungguh-sungguh mujadah di rumah. Dilatih, dilatih. Jangan ikuti nafsu. Jangan ridho dengan nafsu. Karena sumber segala maksiat, lupa dan syahwat, itu karena kita mengikuti ridho dengan nafsu. Ya saya kira cukup sekian. Segala kekurangan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa minar rasul sallallahu alaihi wasallam. As-safa'a wa tarbiyah. Wa min ghusadaz zaman an-nadruh wal barokah wal karumah. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.